Mitra bisnis, saat ini harga tembakau turun karena panen melimpah. Pemerintah daerah Madura akan membuat peraturan yang menetapkan harga terendah yang harus dibeli oleh pabrik atau pedagang dengan alasan agar pendapatan petani tembakau tidak berkurang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Budi Doyo. Pak Budi, apa komentar Anda? Oh iya, sebetulnya kan gini Mas, ini pada bagaimana mekanisme itu dibangun, termasuk soal tata niaga ini, kenapa pemerintah daerah ini kan persoalan rakyat kan gitu. Kebutuhan tembakau kan juga kita kan memang banyak dan itu kan ya memang semua kan harus diserap oleh pabrikan. Nah persoalannya mungkin soal kualitas dan sebagainya. Makanya kalau pemerintah daerah ini ikut di dalam turun tangan seperti itu, nggak ada salahnya. Karena memang ini persoalan rakyat kan juga harus dipecahkan oleh negara, kan gitu. Jadi kita sih berharap ada tata niaga yang adil gitu, dalam artian petani juga berapa break even point-nya, terus berapa keuntungan yang wajar, kan gitu. Nah, terus pabrikan juga tidak keberatan, kan gitu. Itu kan mestinya kan harus dibicarakan antara perwakilan petani, perwakilan pabrikan, dan difasilitasi oleh pemerintah kan. Yang idealnya kan mestinya kan seperti itu, supaya semua orang juga ya bertanggung jawab terhadap apapun yang petani sudah memproduksi tembakau, terus pabrik juga bisa memanfaatkan hasil produksi petani kan gitu, tembakau petani, pemerintah hanya memfasilitasi gitu. Jadi berapa harga yang pas yang ideal itu ya berembuk kan gitu. Intinya bahwa ya ditentukan BEP-nya misalnya berapa kan gitu. Nah kira keuntungan yang diharapkan itu berapa kan gitu. Dan itu kan harus dibicarakan secara ini. Sebetulnya kan persoalannya bukan masalah berapa harga yang ini. Tapi kan memang semua juga terpulang pada kualitas yang ada kan gitu. Jadi misalnya produksi melimpah, terus ini kualitasnya kan juga perlu di ini. Nah, yang punya grade atau punya ukuran atau parameternya itu kan pabrikan. Tembakonya harus seperti apa kan gitu. Jadi kalau tembako memang layak untuk dibeli dan itu bagus dan bisa dipakai, kenapa enggak kan gitu. Ini kan yang makanya kan harus ada komunikasi yang baik. Jadi tidak terus misalnya tidak beli, tidak apa, ini kan bisa jadi salah persepsi kan gitu. Ini yang perlu di ini kan misalnya tembakau yang sekarang ini kualitasnya seperti apa, terus yang dimaui itu seperti apa kan gitu. Nah ini kan petani kan juga butuh informasi supaya kalau misalnya tembakau yang ada itu karena kualitas dan sebagainya tidak memenuhi standar yang di ini pabrik, petani bisa paham kan gitu, kalaupun misalnya dibeli dengan harga yang mungkin tidak ideal kan gitu. Ini tapi ini kan perlu komunikasi, perlu ada keterbukaan sehingga ya tidak harus ada salah paham gitu loh tentang kondisi yang seperti ini kan gitu. Lalu apa harapan pengusaha terhadap peran pemerintah dalam industri tembakau sendiri, Pak? Pemerintah harus didorong terus, harus bisa dia memfasilitasi. Jadi dia harus turun, apapun kan itu kan memang tugas mereka. Kan tidak sepenuhnya terus ini langsung diserahkan begitu saja kan nggak bisa kan gitu. Justru prinsip-prinsip keadilan itu yang harus dikedepankan. Demikian Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Budi Doyo. Saya Wendy Lim.